Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita kembali diberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak, yang tak terhingga, baik nikmat yang zahirah maupun yang batinah, baik yang sifatnya duniawiyah maupun sifatnya diniyah. Dan diantara kenikmatan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu besar adalah kita diberikan taufik, diberikan kemudahan untuk bisa hadir di tempat ini, di salah satu rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala, mempelajari Al-Quran, makna-makna yang terkandung pada kalam Allah, ucapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dengan semakin sering kita melakukan majlisul ilm seperti ini, maka sekian banyak faedah yang bisa kita petik darinya. Faedah dari sisi ilmiah dan juga faedah dari sisi pahala yang sangat besar, ketenangan akan turun kepada kita semuanya. Juga diliputi oleh para malaikat, juga diliputi oleh rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwanul Hiddin A'azzani Allah wa Iyyakum, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Kita telah menyelesaikan dua juz, yakni juz yang ke-29 dan juz yang ke-30. Terakhir kemarin adalah surah Al-Mursalat. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai tafsir juz yang ke-28, dimulai dari awal, yaitu surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah. Surah Al-Mujadilah hiya madaniyah, adalah surah madaniyah, termasuk surah madaniyah yakni surat yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Madaniyah, makna dari Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinamakan dengan Makkiyah. Sehingga Makkiyah dan Madaniyah, pendapat yang sahih yang lebih tepat, bukan dinamakan karena turunnya di Mekkah atau turunnya di Madinah, bukan. Akan tetapi apa? Dari sisi masanya. Kalau Makkiyah maknanya turun sebelum hijrah, sementara Madaniyah adalah ayat-ayat ataupun surat yang turun setelah hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya, itsnatani wa ishrun. Jumlah ayatnya adalah 22 ayat. Nazalat ba'da al-munafiqun. Surah Al-Mujadilah ini diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala setelah surat Al-Munafiqun. Setelah surat Al-Munafiqun. Kita baca, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ. Sungguh, قَدْ, sungguh, Allah mendengar ucapan wanita atau ucapan seorang wanita yang mengadu kepadamu tentang suaminya, yang mengadukan atau mengadu kepadamu tentang suaminya. Wa tashtaki ilallah, perhatikan mana-mananya, dan dia mengeluh ataupun mengadu kepada Allah. Mengeluhkan, mengadukan urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini diperbolehkan, ikhwanul fillah rahimani wa rahimakumullah, mengeluhkan keadaan dalam rangka tentunya supaya Allah merubah keadaannya. Ataupun ketika sedang susah, dia mengadunya kepada Allah, yang tidak diperbolehkan ataupun tercela mengadu kepada manusia. Sebagaimana Allah berfirman juga dalam surat yang lain, dalam surah Yusuf, innama asyku bahbathi wa huzni ilallah. Hanya kata disebutkan dalam Al-Quran, hanya saja aku mengadukan kesusahanku dan juga kesedihanku kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itulah yang seharusnya dilaksanakan, dilakukan oleh seorang mukmin. Dia mengeluhkan keadaannya untuk dibukakan, dijarikan jalan keluar terhadap urusannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika dia sedang susah, gundah gulana, dia mengadu kepada Allah. Begitu juga dia berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah mengetahui perbincangan kalian berdua. Perbincangan kalian berdua, yakni wanita yang mengadukan suaminya, mengadu kepada Rasulullah SAW, perbincangan mereka didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Khonafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ada beberapa riwayat tentang ayat ini atau asbabu nuzuli hadhil ayat, sebab turunnya ayat-ayat ini. Yang perlu dicatat, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wanita yang mengadukan tentang suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya adalah Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha. Sedangkan suaminya yang diadukan namanya adalah Uwais. Apa nampaknya bukan Uwais. Aus ibnu Samit. Aus ibnu Samit. Kalau Uwais ada iya-nya nampaknya. Aus ibnu Samit. Suaminya yang diadukan kepada Rasulullah SAW adalah Aus ibnu Samit. Perkara yang diadukan kepada Rasulullah SAW adalah suaminya Khawlah bintu Tha'labah, yaitu Aus ibnu Samit, telah menzihar, melakukan zihar terhadap istri-istrinya. Zihar maknanya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah adalah ucapan seorang suami kepada istrinya. Zihar maknanya adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, anti kawahri ummi, engkau seperti punggung ibuku, atau disamakan dengan mahrum-mahrumnya yang lain. Misalnya engkau seperti punggung saudariku, seperti engkau seperti punggung anak perempuanku, dan seterusnya. Yang intinya dia mengharamkan istrinya untuk dirinya sendiri, cuma bukan cerai, bukan cerai. Ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Aus bin As-Samit radhiyallahu anhu memang sebelumnya melakukan itu khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, cuma ketika setelah dia melakukan yang ini khonafuddin rahimani wa rahimakumullah, istrinya mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Abu Muawiyah, telah memberitakan kepada kami Abu Muawiyah. Ini hadis tentang ayat ini. Haddatsana al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mas Sulaiman bin Mihran rahimahullahu taala, an Tamim bin Salamah an Urwah, dari Tamim bin Salamah dari Urwah, Urwah ibnu Zubair, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswata. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara. Alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhul aswata. Segala puji bagi Allah yang pendengarannya luas meliputi segala suara. Artinya semua suara didengar oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik suara yang jelas ataupun suara yang samar. Ya'lamus sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang samar dan yang lebih samar lagi dari yang samar tersebut diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasi'a sam'uhul aswat. Pendengaran Allah Tabaraka wa Ta'ala itu meliputi seluruh suara. Naam. Laqad ja'at al-mujadilah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu. Kata Aisyah, sungguh wanita yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Wanita yang mengadu tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu. Berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana, kata Aisyah, sementara saya fi nahiyatil bait, di pojok rumah. Sementara saya berada di pojok rumah. Ma asma'u ma taquluhu. Aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Apa keluhannya? Aku enggak dengar. Sementara apa? Aku berada di pojok rumah. Di salah satu sisi rumah. Yang maknanya, ya khana hudin rahimani wa rahimakumullah, sangat dekat. Karena kita tahu, rumah-rumah istri Nabi SAW itu bukanlah rumah seperti kita. Bukanlah rumah yang besar. Nah, mereka terdiri dari bilik-bilik, kamar-kamar, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sangat dekat. Cuma kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh perempuan tersebut. Atau dalam riwayat yang lain kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yakhfa alayya ba'dahu, dan tersamarkan bagiku sebagiannya. Saya ulangi, kata Aisyah, inni la asma'u kalama Khawlah binti Tsa'labah wa yakhfa 'alayya ba'duhu. Sungguh aku mendengar ucapan Khawlah binti Tsa'labah dan sebagiannya tersamarkan dari aku. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jal menurunkan firman-Nya, qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha samiun basir. Maksudnya, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, naam, aku, kata Aisyah, yang ada di sudut rumah tidak mendengar, sementara Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas arasnya, fauqa sab'i samawat, di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya, mendengar ucapan wanita tersebut. Sementara apa? Sangat jauh, ya khana hadin rahimani wa rahimakumullah, Allah berada di atas aras, Allah berada di atas langit yang ketujuh, di atas arasnya, mendengar ucapan wanita tadi. Sementara Aisyah yang ada di bilik, di ujung, ataupun di pojok rumah, di kamar tersebut, ada yang kedengaran, ada yang tidak. Ini menunjukkan, ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum, bahwasanya pendengaran Allah subhanahu wa ta'ala meliputi segala suara. Ini menunjukkan kepada kita menunjukkan kepada kita ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah untuk benar-benar hifdzul lisan. Faedahnya adalah bagi kita semuanya untuk benar-benar hifdzul lisan, menjaga lisan kita semuanya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar illa ladayhi raqibun atid, kecuali di sisi dia ada raqib dan atid yang senantiasa mencatat semua yang dia ucapkan. Engkau membicarakan kejelekan orang lain, menghibahi seseorang dalam keadaan tanpa perkara yang diperbolehkan untuk menghibahi, nam atau bahkan engkau cuma berdua berbicara tidak kedengaran oleh banyak orang, rahasia pembicaraan yang jelek, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mendengar semua ucapan. Wasi'a sam'uhu al-aswat. Pendengaran Allah tabaraka wa taala meliputi seluruh suara. Begitu pula ikhwan fillah a'azzani Allahu ayyakum, penglihatan Allah. Dalam ayat ini dua nama dari nama-nama Allah tabaraka wa taala, yaitu Sami'un Basir. Sami' yang pertama, Allah Maha mendengar. Basir, Allah Maha melihat. Begitu juga penglihatan Allah tabaraka wa taala. Nah, meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersamarkan dari Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang tersamarkan dari penglihatan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la tudrikuhul absar. Allah subhanahu wa ta'ala, pandangan-pandangan itu tidak bisa meliputi Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala meliputi pandangan-pandangan tersebut. Ayat ini ketika menjelaskan tentang Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Nah, tetapi melihat Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa meliputi seluruhnya. Ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak bisa diliputi. Idrak itu kan diliputi dari segala penjurunya. Tidak bisa. Tidak bisa. Itu namanya idrak. Kalau melihat itu kan cuma dari depan. Bisa dipahami tidak? Kalau melihat itu kan, apakah kita melihat kelihatan semua badannya? Jawabannya tidak. Kalau kita melihat si fulan, belakangnya enggak kelihatan. Itu namanya cuma melihat, tidak idrak. Nah, idrak itu meliputi semuanya, penglihatan yang meliputi semua yang dilihat. Nah, pandangan-pandangan tidak bisa meliputi Allah tabaraka wa taala, sementara Allah melihat pandangan-pandangan tersebut. Nah, ini menunjukkan perbedaan antara ru'yah, melihat, dengan al-idrak. Ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Nabi Allah Musa dan pasukannya ketika dikejar Fir'aun menuju Laut Merah. Nah, sudah sangat dekat. Nah, dikejar semakin dekat Fir'aun dan bala tentaranya, melihat kelihatan Nabi Allah Musa dan rombongannya dengan kaumnya yang lari ketika itu. Cuma baru ro'a, kelihatan, tapi belum idrak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa. Falamma taro al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Naam. Tatkala kedua pasukan sudah saling melihat, kata Allah tabaraka wa ta'ala, sudah saling melihat, kelompoknya Nabi Musa melihat Fir'aun yang mengejar, Fir'aun dan bala tentaranya melihat Nabi Musa yang dikejar bersama rombongannya, maka ketika dua pasukan ini, dua rombongan ini sudah saling ru'yah, melihat. Nah, Maka qala ashabu Musa, maka pengikut Musa berkata, inna la mudrakun, kita pasti akan diidrak. Maksudnya diidrak apa? Dikepung, akan terkepung dari segala penjuru. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kembali pandangan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, tidak ada yang tersamar dari pandangan Allah tabaraka wa taala. Naam. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya naam sifat Allah Subhanahu wa taala alladzi yaliqu bi jalalihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah tabaraka wa taala, tidak bisa disamakan, diserupakan dengan makhluk. Kalau kita mendengar seluruh suara, itu kelebihan atau kekurangan? Hah? Kelebihan atau kekurangan? Semua suara terdengar. Kekurangan, pening. Ya, tahu pening ya? Ucapan ini didengaran, ini kedengaran. Ini kalau kita, itu kekurangan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, kurang mendengar itu kekurangan, terlalu apa? Kelebih, kayak orang pakai apa itu? Anda kan pakai apa ya yang tambahan itu? Orang telinganya agak kurang, terus dia pakai alat sekarang kan? Katanya, wallah alam sih, belum pernah. Katanya sampai yang halus-halus pun kedengaran. Yang halus-halus, rayapan-rayapan tuh kedengarnya. Ini khodafidin rahimani wa rahimakumullah. Kekurangan. Tapi Allah subhanahu, jangan disamakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita seluruh suara terdengar pusing, ya Allah tidak demikian. Khodafidin rahimani wa rahimakumullah. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada suatu apapun yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maksudnya, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, kalau Allah maha mendengar dan juga maha melihat, sebagaimana tariqah ahli sunnah dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, di antara pelajarannya adalah untuk kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berbuat, karena tidak ada yang samar bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arasnya, tetapi ilmunya Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah tabaraka wa ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Nah, ini khanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Mukbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis yang dibawakan yang termasuk sebab turunnya sebuah ayat. Di antara yang disebutkan, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, perkataan wanita ini, wahiya taqul, dia mengatakan ketika dia tashtaki zaujaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan suaminya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahiya taqul, dalam keadaan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akala mali, dia telah memakan hartaku. Akala mali, dia telah memakan hartaku. Ini disebutkan oleh Ibnu Katsir. Wa afna shababi, dan dia telah menghabiskan masa mudaku. Maknanya apa? Sudah lama berkeluarga ini. Sudah lama sampai tua, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sampai apa? Ini ternyata kejadiannya ketika sudah berumur, cukup tua. Dikatakan apa? Suaminya ini sudah syaikhun kabir, sudah syaikh yang agak yang tua. Wa afna syababi, dan sungguh dia telah menghabiskan masa mudaku. Ini sampai tua saya bersama dia. Wa nazarat lahu batni, dan nazarat lahu batni maknanya telah banyak anaknya dari perutku. Telah banyak anaknya dari perutku. Dia akan juga dijelaskan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Telah banyak anaknya dari perutku. Artinya apa? Sudah banyak hasil anaknya dariku. Hatta idza kabira sinni, sampai ketika umurku sudah tua, wan qata awaladi, dan aku sudah enggak bisa lagi melahirkan, in qata awaladi, enggak bisa lagi melahirkan, sudah menafus, zahara minni, ternyata dia menzihar aku. Ini keluhannya. Ternyata dia menzihar aku dengan mengatakan tadi, engkau seperti apa punggung ibuku. Ini mengharamkan istrinya untuk dia. Allahumma inni ashku ilaik, ya Allah, aku mengadu kepadamu. Ya Allah, aku mengadu kepadamu. Qalat, berkata Aisyah, fama barihat hatta nazala Jibril bihadhil ayah. Maka tidak berlangsung lama sampai Allah atau sampai Jibril turun membawa ayat-ayat ini. Qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Ini wanita ini, Khawlah bintu Tha'labah, termasuk yang diabadikan kisahnya di dalam Al-Quran. Diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, sebagaimana apa? Pembersihan Aisyah juga diabadikan di dalam Al-Quran. Yang terus akan dibaca sepanjang masa, sepanjang zaman, ikhwanuddin rahimani wa rahimakum, sampai hari kiamat. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Disebutkan ikhwanu fid din rahimani wa rahimakumullah. Naam, dari Ibnu Abi Hatim singkatnya, Abu Yazid pernah bercerita, qala, dia mengatakan, laqiyat imra'atun Umar. Ada seorang wanita bertemu dengan Umar. Yuqalu laha Khawlah bintu Tha'labah. Wanita itu yang bertemu dengan Umar bernama Khawlah bintu Tha'labah. Wa huwa yasiru ma'an nasi fastawqafathu. Dalam keadaan Umar sedang berjalan bersama manusia, yakni ketika itu beliau jadi Amirul Mukminin. Fastawqafathu. Maka wanita tersebut meminta Umar untuk berhenti. Fawakofalaha wadana minha, maka Umar pun berhenti menghadap kepada wanita tersebut dan dia pun mendekat kepadanya. Wa asgha ilaiha ra'sah, dan kepalanya menghadap kepada wanita tersebut, memperhatikan. Wa wada'a yadayhi 'ala mankibaiha, dan Umar meletakkan kedua tangannya di kedua pundak wanita tersebut. Wallah, mungkin ada hubungan mahram kemungkinan. Hatta qadat hajatuha wan sarafat, sampai perempuan tersebut selesai hajatnya dan dia pun berpaling. Nah, sampai perempuan tersebut menunaikan hajatnya, maknanya apa? Biasanya maksudnya adalah punya pertanyaan-pertanyaan, punya masalah-masalah, bertanya dia. Kemudian insorofat, berpaling dia. Faqala lahu rajul, maka ada seorang laki-laki berkata kepada Umar, ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, habis tarijalati Quraisyin ala hadhil ajuz, engkau menahan tokoh-tokoh Quraisy untuk melayani perempuan tua ini. Engkau menahan tokoh-tokoh Quraisy dalam rangka menghadapi menyelesaikan urusan perempuan tua ini. Ala hadhil ajuz. Qala waihak, maka Umar mengatakan, celaka engkau wahai laki-laki. Wa tadri man hadhihi, tahu enggak engkau siapa ini? Wa tadri man hadhihi, celaka engkau siapa ini? Sampai aku berhenti laki-laki yang lainnya nanti, perempuan tua ini dulu yang aku selesaikan urusannya. Ajuz, perempuan tua. Qala la, kata laki-laki tadi, aku enggak tahu siapa dia. Qala, kata Umar, hadhihi imra'atun sami'allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat, hadhihi Khawlah bintu Tsa'labah radhiyallahu anha. Wanita ini, kata Umar, dia inilah yang Allah mendengarkan keluhannya dari atas 7 langit. Ini menunjukkan apa? Keutamaan besar, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, didengarkan keluhan wanita tersebut dari langit yang ketujuh oleh Allah tabaraka wa taala. Wanita ini, kata Umar, kenapa aku menyelesaikan urusannya terlebih dahulu sebelum yang lainnya? Dikarenakan wanita inilah yang keluhannya didengar oleh Allah tabaraka wa taala dari langit yang ketujuh. Inilah dia, Khawlah bintu Tsa'labah. Kata Umar, wallahi law lam tansarif anni ila al-lail man saraftu anha hatta taqdi hajataha. Kata Umar, demi Allah, seandainya dia tidak selesai dariku, tidak berpaling dariku sampai malam, aku tidak akan berpaling darinya. Seandainya dia tidak berpaling dariku sampai malam pun, aku tidak akan berpaling dari dia sampai dia menyelesaikan hajatnya. Illa, kata Umar, illa antahdura salatun fa'usalliha, kecuali kalau tiba waktu sholat, aku akan sholat. Thumma arji'u ilaiha, kemudian aku akan kembali menemui wanita tersebut. Hatta taqdiya hajataha, sampai dia menyelesaikan urusannya, hajatnya. Masya Allah, benar-benar dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dilayani urusannya, keperluannya, karena dialah wanita yang didengar keluhannya oleh Allah dari langit yang ketujuh. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan keluhan dia, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang Khawlah bintu Tsa'labah dan juga riwayat-riwayat tentang ayat yang pertama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ayat yang berikutnya tanggung. Nah, sedikit kita baca penjelasan ayat yang pertama yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, nazalat hadhil ayatul karimat fi rajulin minal ansar istakathu zaujatuhu ilallah. Ayat-ayat ini turun tentang seorang lelaki dari kalangan Ansar. Istakathu zaujatuhu ilallah, yang mana istrinya mengeluhkan dia kepada Allah tabaraka wa taala. Wajadarathu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengadukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma harramaha ala nafsihi, tatkala laki-laki tersebut mengharamkan istrinya atas dirinya sendiri. Nah, ba'da shohbati tawilah. Nih, perhatikan ini. Syekh Sa'di membawakan riwayat yang Anda bacakan tadi. Setelah lama bersama. Setelah apa? Lama bersama. Apa ucapan di dalam Ibnu Katsir tadi apa? Akala mali, terus dan dia telah menghabiskan masa mudaku. Lama sudah bersama suami istri ini. Naam, wal aulad, dan juga kata Syekh Sa'di rahimahullah, sudah banyak anak-anak dari dia. Wa kana huwa rajulan syaikhan kabiran, sementara dia sudah menjadi laki-laki yang sudah sangat tua. Fasyakat halaha wa halahu ilallah wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka wanita ini mengeluhkan keadaannya dan keadaan suaminya ini yang menzihar dia kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa karrarat dzalika, dan hal itu berulang-ulang, dia ulang-ulang. Wa abdat fihi wa aadat. Faqala ta'ala, qad sami Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma ay takhatubikuma atau takhatubakuma fima bainakuma, perbincangan kalian di antara kalian berdua. Innallaha sami'un, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Li jami'il aswat, seluruh suara. Fi jami'il awqad, dalam seluruh waktu. Ala tafad ta'la tafannunil hajat. Naam. Sesungguhnya Allah Maha mendengar seluruh suara pada seluruh waktu dan apa? Hajat-hajat yang berbeda-beda. Atau pembicaraan-pembicaraan yang berbeda, beda. Yang ini pembicaranya ini lain, yang di sana pembicaranya lain, yang itu pembicaranya lain, itu pembicaraan lain, semuanya didengar oleh Allah Tabaraka wa Taala. Nah, kita kalau berbincang-bincang, yang di sini pembicaraan yang di sana tidak kedengaran. Allah Maha mendengar. Basir, Maha melihat. Yubsiru dabiban namlah as-sauda. Allah melihat rayapan semut yang hitam. Alas sahratis samma fil lailil zulmah, fil lailatiz zulmah, di atas batu yang hitam, bulat ataupun keras, licin, berada di kegelapan malam. Nah, yang merayap semut yang berwarna hitam di atas batu yang berwarna hitam dan juga di kegelapan malam. Kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh kita. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala Maha melihat rayapan semut yang berwarna hitam, enggak kedengaran. Kemudian berada di atas batu yang juga hitam dan berada di kegelapan malam. Benar-benar Allah Maha melihat. Wa hadza ikhbarun an kamali sam'ihi wa basarihi. Ini adalah berita tentang kesempurnaan pendengaran Allah dan juga penglihatannya. Wa ihatati haima bil umurid daqiqah wal jalilah, dan pendengaran dan juga penglihatan Allah meliputi seluruh perkara, baik yang kecil maupun yang besar. Dakikoh itu bukan sekedar kecil, yang halus sampai sekecil atom. Wallah apa atomnya. Nah, wa bi dhamni dzalika al isyarah bi anna Allah taala sayuzilu syakwaha wa yarfa'u balwaha. Nah, walihada zakara nam hukmaha wa hukma ghairiha ala wajhil umum. Dan ketika Allah mengatakan pada ayat yang pertama ini, Allah maha mendengar perbincangan kalian berdua, Allah maha mendengar dan juga maha melihat. Maknanya kata saya Sa'di, itu terkandung pada hal tersebut, terkandung berita Allah maha mendengar dan maha melihat, mendengar pembicaraan wanita tadi, mengandung isyarat bahwasanya Allah akan menghilangkan keluhannya, akan mengangkat musibahnya. Nah, bukan sekedar mendengar, bukan sekedar melihat, tapi akan diselesaikan, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala keluhan dia. Oleh karena inilah Allah menyebutkan hukum tentang dia dan juga hukumnya dan juga hukum selainnya secara umum. Hukum tentang dia yaitu siapa? Khawlah bintu Tha'labah, dan juga hukum tentang wanita-wanita yang mengalami sesuatu yang sama. Insyaallah pada ayat yang kedua dan yang ketiga akan disebutkan tentang zihar tersebut. Al-muhim ketika suaminya mengatakan demikian, dalam riwayat sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir, ketika dia mengatakan bahwasanya engkau sebagaimana punggung ibuku, maka setelah itu suaminya keluar bersama teman-temannya. Naam. Ternyata setelah pulang dari berkumpul dengan teman-temannya, tiba-tiba dia meloncat ingin menginginkan istrinya. Menginginkan istrinya. Maka kata istrinya, "Enggak, aku enggak mau sebelum kita mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang urusan kita ini." Nah, enggak, aku enggak mau melayani engkau. Naam, sebelum kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, akhirnya dia pun menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan suaminya yang melakukan demikian. Ternyata turunlah nanti tentang hukum-hukum seputar zihar. Ternyata orang yang menzihar istrinya tidak boleh langsung menggauli istrinya, dia harus membayar kafarah dengan kafarah yang berat. Kafarah dengan kafarah yang cukup berat. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berhati-hati kita terhadap istri-istri kita semuanya. Jangan kondisi marah, kondisi ini sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang enggak sepantasnya. Ini supaya enggak salah paham, jangan kita pahami ini menjelekkan sahabat tersebut. Semua terjadi kekurangan-kekurangan yang ada pada para sahabat, tetaplah mereka para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang adil, nam orang-orang yang paling bersih hatinya, nam dan sekian keutamaan para sahabat, sehingga ketika kekurangan-kekurangan yang ada pada mereka, kita tidak menyebutkan dalam rangka menjelekkan, cuma kita menyebutkan karena memang perkaranya untuk disebutkan hukumnya. Untuk disebutkan hukumnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga untuk hikmah. Supaya bagaimana orang-orang setelah mereka para sahabat tahu bagaimana caranya kalau terjadi perbuatan tersebut. Bisa dipaham ya? Sehingga mohon maaf kalau ada mungkin kata-kata yang kurang pas. Naam, yang mungkin mengandung pengrendahan kepada para sahabat. Tidak demikian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Saya beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala, tidak bermaksud sama sekali. Sebagaimana kemarin para sahabat tergelincir. Siapa? Hamnah bintu Jahsin. Naam, kemudian Hassan bin Thabit dan juga yang lainnya. Naam, itu tidak lain ada hikmah di balik itu semuanya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mereka semuanya kulluhum udul, bahkan secara umum mereka semuanya dijamin masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Maksudnya jangan sampai ada perbincangan. Nah, apa pula kok sampai demikian? Nah, cukup ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Yang al-muhim adalah hikmah dari kejadian-kejadian di zaman para sahabat. Bahkan di zaman para sahabat juga ada yang melakukan dosa besar, perzinahan dan yang semisalnya. Itu semuanya punya hikmah untuk orang-orang setelahnya. Sekian banyak kejadian itu dikarenakan ada hikmah hukum yang diinginkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Semoga ini difahami. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, bismillahirrahmanirrahim, astaghfiruka wa atubu ilaik.